konsep dalam Islam untuk kita kalau mau ya mengarahkan anak-anak berdiskusi. Ini Ali Imran 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulika. Maka karena rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Ini hati-hati sekali. Ya, narkoba, LGBT, penyimpangan-penyimpangan lainnya karena anak-anak menjauh dari kita. Karena apa? Karena Allah sudah wanti-wanti kasih tahu bahwa kalau kita keras dan berhati kasar, mereka menjauh. Mereka gak kemana-mana ke Bu Aisyah, karena pandemi, dia di dalam kamar. Itu juga bisa menjauh. Ya, dia gak mau ngomong sama kita, dia ngomongnya sama gadgetnya. Itulah makanya kita diminta oleh Allah untuk ya memohon rahmat Allah untuk bersikap lemah lembut. Bu Aisyah, saya sudah lembut, tapi ngeselin tuh anak. Saya baru ngomong satu kalimat, dia jawab 10 kalimat. Ya. Itu tadi juga, tadi Pak Baron mengatakan, yang menyampaikan, Al-Quran selalu mengatakan, ya, maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ya Allah, saya maafkan anakku, ya Allah. Dia main gadget terus, ya Allah. Terus sebut nama anaknya, ya Bu. Saya maafkan anakku, ya Allah. Fulan bin Fulan, ya Allah. Ya, masih juga pegang gadget udah tengah malam, ya Rob. Dan mohonkan ampun bagi mereka. Ampuni dia, ya Allah. Karena orang tua ini perantara antara anak dan Allah sebagai ya memohonkan doa, memohonkan ampun. Masa anak gak bisa sih minta ampun sendiri? Bisa. Tapi umur mereka belum lagi seperti kita sedikit-sedikit minta ampun. Mereka masih muda, masih menganggap ini gak apa-apa. Makanya kita yang mintakan ampun. Ya Allah, ampuni anakku. Ya Allah. Baru tuh, wasyawirhum fil amri. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam sesuatu urusan. Ya. Faiza azamta fatawakkal Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah pada Allah, sungguh Allah mencintai orang yang bertawakkal. Jadi ini sudah dikasih arahan supaya enggak bingung kan? Ya. Parenting juga kita harus berbasis, apalagi kita keluarga muslim berbasisnya harus Al-Qur'an. Nanti contohnya ada pada Rasulullah. Kalau lagi belum jelas, nanti ada ijtihad para ulama ini gitu ya. Jadi ini saja, ini luar biasa banget. Ya, dia gadget terus. Kita pakai tiga cara ini dulu, baru ajak buat musyawarah. Ya Allah, mohon saya lemah lembut, ya Allah. Ya, susah banget sih Bu Aisyah minta lemah lembut terus. Ini udah dikasih tahu kalau keras dan berhati kasar nanti menjauh dari sekitarmu. Di luar rumah itu, ya Allah, banyak banget bandar narkoba, komunitas LGBT yang mempropaganda, ngajak-ngajak, ya, yang judi, yang free sex dan sebagainya. Saya kenapa suka sekali, semangat sekali kalau dibicara, suruh bicara parenting. Karena saya sejak tahun 98 sampai sekarang ngurus narkoba, 6 tahun terakhir ngurus LGBT, ngurus anak-anak yang menyimpang. Itu karena apa? Keluarganya, pola asuhnya itu keras dan kasar. Ya. Sehingga dia menjauh. Kalau udah kena narkoba, ya Allah, susah banget Bu. Itu ngobatinnya seumur hidup. Memang bisa pulih, tapi seumur hidup dijagain. Mending sekarang kita ya berikhtiar dengan tekad baja untuk apa? Minta sama Allah sikap lemah lembut. Maafkan, mohonkan ampun. Ya. Saya mau sharing ya. Saya memang bekerja di dunia penanggulangan zat adiktif, termasuk rokok kan. Anak saya salah satunya ada yang ngerokok. Yang lain enggak ngerokok. Tapi saya tahu tuh pasti ada satu alasan kenapa dia merokok. Sebelum saya tanya dan sebelum saya ajak diskusi, pakai Ali Imran 159. Saya di kamar, saya nangis loh. Anak saya tuh ngerokok. Ya, istighfar dulu, astaghfirullah ya Allah, astaghfirullah ya Allah, astaghfirullah ya Allah. Dan saya enggak mau bilang saya kecolongan atau enggak kecolongan. Ini kan masalahnya masalah sesuatu yang mungkin ada hal yang dia menyimpan kesedihan. Jadi istighfar. Ya Allah, mohon rahmat-Mu ya Allah untuk saya bersikap lemah lembut kepada anakku Fulan bin Fulan ya Allah. Terus apa? Ya Allah, saya maafkan anakku Fulan bin Fulan ini ya Allah. Ya, kata orang-orang dia merokok tapi saya belum tahu ya Allah, saya harus konfirmasi padanya tapi saya maafkan dia ya Allah. Dan ampuni dia anakku ini ya Allah, ya ampuni anakku ini ya Allah, fulan bin fulan ini ya Allah, ampun. Sudah melakukan tiga langkah ini, barulah temui dia. Saya ketok kamar, nak, ibu mau bicara. Baru ngomong gitu aja, mau ngajak musyawarah, dia udah minta maaf duluan, ibu maaf ibu. Ibu barangkali dengar aku merokok. Iya nak, ayo kita ngomongnya duduk yuk. Dan ingat kalau kita bicara sama anak laki-laki, ya lebih enak ajak makan. Ayo kita makan dulu ya. Karena laki-laki itu pantang dinasehati dalam keadaan perut kosong atau haus. Bisa makan. Disitulah saya tanya, kenapa nak, ada apa nak, dan sebagainya. Ya, dan dia minta tolong, bu, tolong saya ibu. Ibu saya mau berhenti, bu. Tapi tolong, ibu juga ngerti tentang zat adiktif. Iya nak. Dan saya bikin sebuah perjanjian. Kamu kalau merokok hanya boleh di tingkat atas. Dan harus duduk di meja. Ambil asbak. Kalau belum ambil asbak, gak boleh sama sekali bakar kau punya rokok. Itu diajarin kayak gitu. Bahkan kalau di sekolah pun kepengen banget kamu merokok, larilah pulanglah ke rumah. Hanya ada tempatmu di atas loteng ini, di atas tempat ini. Di situ saja kau duduk situ. Itu diajarin seperti itu supaya dia bertanggung jawab sampai kita terus bantu dia untuk nanti mengurangi akhirnya berhenti. Karena zat adiktif ini susah untuk langsung berhenti. Tapi ini dipakai ini terus. Dan waktu musyawarah dan kemudian kita nih sudah dapat nih ya hasilnya, iya Bu, iya Bu. Ya Nak ya, ngerti ya Nak ya. Jadi kan kita win-win solution. Maunya sih enggak ngerokok kan? Maunya ibunya kan? Tapi dia sudah terlanjur merokok dan sudah mungkin 3 bulan. Orang kalau udah ngerokok 3 bulan itu ya untuk berhenti ini harus ada strategi. Ya kan? Nah, saya berarti ya mulai ya beradaptasi keinginan saya untuk bijaksana, dia pun juga beradaptasi untuk mengerti bahwa ini yang mau berhenti ini gitu. Oke? Nah, inilah yang dikatakan. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Hindari keraguan. Kalau misalnya saya nggak tahu Ali Imran 159 pasti ragu banget. Aduh, nanti berhenti nggak ya? Jangan-jangan nanti dia nggak berhenti. Ah, pasti nggak berhenti. Itu bahaya. Kita nggak tawakal pada Allah. Ya. Itulah pentingnya ini. Ya, kalau buat saya surat Ali Imran 159, mungkin saya tidak banyak hafal Quran karena waktu saya di Al Azhar belum lagi ada metode hafal Quran kayak sekarang. Tapi setiap ayat yang kita tahu ya itu dihafal, dipraktekkan. Mau enggak mau seperti itu. Kita produk yang enggak hafiz Quran. Ya, tetap belajar usaha sekarang tapi tidak secakep kalau dari kecil belajarnya. Ya. Kalau dulu Al-Azhar kan kita suruh hafal juz 30. Kalau sekarang kan hafal 30 juz misalnya gitu kan. Anak-anak sekarang apalagi ya. Ya alhamdulillah lumayan loh hafal juz 30. Ya, ditambah lagi nanti apa yang memang ya itu ada kaitannya dengan pedoman untuk kita melaksanakan kegiatan sehari-hari kita, itu dipakai. Ini bahkan ini bukan hanya untuk anak, untuk pasangan hidup. Mau tegur suami ajak musyawarah soal uang belanja, pakai Ali Imran 159. Ya. Mau ngomong sama tim, pakai 159 ini. Kadang kan siapa, kita kan juga kadang-kadang kesel ya sama tim barangkali, tapi kan saya bilang ya Allah maafkan saya ya. Saya maafkan tim saya ini ya Allah. Mohonkan ampun baginya. Dia mungkin belum tahu apa yang saya mau karena mungkin saya terlalu cepat saya bikin program dan sebagainya. Nah, barulah ajak musyawarah. Ini betul-betul buat saya pribadi Ali Imran 159, makanya ini saya berbagi karena ini mumpung diajak bicara ya saya kasih ini Ali Imran 159. Ya masyaallah.